الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan pada penjelasan sebelumnya kita telah menerangkan tentang letak sujud sahwi. Apakah dilakukan sebelum salam ataukah dilakukan setelah salam? Dan telah kita sebutkan bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama hanya dalam hal mana yang lebih afdal. Dan mereka sepakat bahwa dimanapun dikerjakannya sujud sahwi, apakah sebelum atau sesudah salam, yang demikian diperbolehkan. Namun yang afdal adalah mengikuti apa yang disebutkan di dalam hadis. Jika disebutkan di dalam hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kesalahan dan lupa yang dilakukan oleh seorang dilakukan sebelum salam, maka kita mengerjakan sebelum salam. Dan apabila disebutkan dalam hadis sesudah salam, maka kita mengerjakan sesudah salam. Adapun yang tidak disebutkan riwayatnya dari keadaan-keadaan sahu, maka seseorang boleh memilih apakah dia melakukannya sebelum salam atau setelah salam. Lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala sifatu sujudis sahwi. Bagaimana tata cara atau sifat pelaksanaan sujud sahwi? Beliau berkata hafizahullahu ta'ala sajidatani ka sujudis salati. Dua kali sujud seperti sujud ketika salat. Yukabbiru fi kulli sajadatin lis-sujudi wa lir-raf'i minhu. Di mana dia bertakbir pada setiap kali sujud, untuk sujud dan untuk bangkit dari sujud, untuk sujud dan untuk bangkit dari sujud. Jadi setiap gerakan ketika akan sujud takbir Allahu Akbar, bangkit dari sujud takbir kembali Allahu Akbar, sujud lagi bertakbir Allahu Akbar, bangkit lagi demikian pula. Jadi setiap kali dia melakukan gerakan sujud dan bangkit dari sujud, maka disyariatkan baginya untuk bertakbir. Thumma yusallimu. Kemudian setelah itu dia mengucapkan salam. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu yatashahhadu idza sajada lis-sahwi ba'da as-salam. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa dia melakukan tasyahud apabila dia sujud untuk sahwi setelah salam. Liwurudi dzalika anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi thalathati ahaditha hasanatin majmu'iha. Disebabkan karena datangnya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam tiga hadis yang saling menguatkan secara terkumpul, hadis ini bisa dihasankan. Kama qala al-hafidhu Ibnu Hajar, sebagaimana yang dikatakan oleh al-hafidhu Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Maka dari apa yang beliau jelaskan tentang tata cara pelaksanaan sujud as-sahwi, di mana seorang ketika melakukannya setiap kali gerakan maka dia bertakbir, tinggal permasalahannya apakah seseorang disyariatkan untuk mengulangi tasyahud dari tasyahud yang telah ada, dari tasyahud yang telah ada, lalu dia mengulangi tasyahudnya setelah dia melakukan sujud sahwi, apakah disyariatkan mengulangi tasyahud atau tidak? Dalam hal ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ada dua keadaan. Seperti keadaan seseorang yang melakukan sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam. Sebelum salam, apabila seorang melakukan sujud sahwi sebelum salam, ketika dia selesai tasyahud, lalu kemudian sebelum dia salam, maka dia sujud sahwi. Apakah setelah melakukan sujud sahwi disyariatkan baginya untuk tasyahud kembali? Ya, sebelum dia melakukan salam, dalam hal ini ada dua pendapat yang dinukilkan dari para fuqaha. Adapun jumhur dari kalangan para ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak mengulangi tasyahud. Dia tidak mengulangi tasyahudnya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa dia mengulangi tasyahud, dan itu diriwayatkan dari Al-Laits. Adapun riwayat dari madhabul Malikiyah berselisih. Dan ada pendapat yang ketiga pula mengatakan terserah, yakni dia memilih boleh tasyahud atau tidak tasyahud, terserah dia. Dan ini pendapat yang dinukilkan dari Atha. Yang rajih dari pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama bahwa dia tidak perlu mengulangi tasyahudnya. Dia tidak perlu mengulangi tasyahudnya karena tidak dibangun di atas hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara zahir dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa beliau tidak lagi mengulangi tasyahudnya. Seperti dalam hadis Ibnu Abdullah bin Buhainah disebutkan bahwa setelah beliau tasyahud dan sebelum salam beliau melakukan sujud sahwi. Dan tidak disebutkan setelah melakukan sujud sahwi beliau mengucapkan tasyahud kembali. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pendapat yang sahih adalah pendapat mayoritas ulama, dia tidak perlu mengulangi kembali tasyahudnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua setelah salam. Keadaan yang kedua setelah salam dia melakukan sujud sahwi. Yani seorang melakukan tasyahud, setelah itu dia salam, lalu dia melakukan sujud sahwi, lalu setelah itu dia salam kembali. Jadi kalau seorang melakukan sujud sahwi, setelah salam dia mengucapkan salam dua kali. Sebagaimana yang sahih yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun pada saat dia setelah melakukan sujud sahwi, apakah disyariatkan baginya tasyahud? Ya. Jadi dia melakukan tasyahud dua kali. Pada duduk akhir dia tasyahud, kemudian salam, kemudian dia sujud sahwi. Apakah setelah sujud sahwi dia tasyahud, lalu kemudian setelah itu dia salam? Ini juga menjadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia tidak perlu mengulangi tasyahudnya. Dia tidak perlu mengulangi tasyahudnya. Yani tidak disyariatkan tasyahud setelah sujud sahwi, setelah salam. Dan ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Al-Hasan Al-Basri, dan salah satu riwayat dari Qutadah bin Di'amah As-Sadusi. Dan ini juga merupakan pendapat dari Al-Imam Syafi'i Al-Auza'i. Demikian pula pendapat para imam yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwa dia tidak perlu mengulangi tasyahudnya. Dia tidak perlu mengulangi tasyahudnya. Pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan baginya mengulangi tasyahud. Disyariatkan baginya mengulangi tasyahud. Dan ini pendapat Al-Imamu Ahmad, Ishaq Ibn Rahuyah, dan pendapat sebahagian dari kalangan para pengikut madhab Malikiyah dan Asyafi'iyah. Dan berselisih para pengikut Asy-Syafi'i pada saat mereka menukilkan riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan yang zahir wallahu taala a'lam, yang rajih dalam hal ini bahwa tidak perlu dia mengulangi tasyahudnya. Tidak perlu dia mengulangi tasyahudnya. Setelah dia melakukan sujud sahwi, maka dia cukup dengan mengucapkan salam tanpa tasyahud. Hal ini disebabkan karena tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi tasyahudnya sebelum beliau salam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat, beliau hanya mengerjakan 2 rakaat. Beliau hanya mengerjakan dua rakaat. Setelah selesai sholat, lalu pun beliau diingatkan oleh seorang yang bernama Dzul Yadain. Lalu kemudian beliau pun bangkit untuk menambah dua rakaat yang berikutnya. Setelah beliau menambah dua rakaat yang berikutnya, lalu kemudian beliau mengucapkan salam. Setelah itu beliau melakukan dua kali sujud sahwi, ya, dua kali sujud sahwi. Kemudian setelah itu beliau berdiri dan mengucapkan salam. Lalu disebutkan dalam riwayat Salamah bin Alqamah, dia bertanya kepada Muhammad bin Sirin. Dia bertanya kepada Muhammad bin Sirin, dia mengatakan, fi sajidatay as-sahwi tashahud, apakah dua sujud sahwi ada di dalam hadis tersebut? Apakah ada tashahud setelah dua sujud sahwi? Kata Muhammad bin Sirin, laisa fi hadithi Abi Hurairah. Tidak terdapat yang demikian itu dalam hadis Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Naim, dia mengatakan, lam ahfaz fihi an Abi Hurairah syai'an. Ya, aku tidak menghafal sedikit pun tentang hal ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi pendapat Muhammad bin Sirin sendiri, beliau menganggap disukai apabila seorang tasyahud. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tiga riwayat dalam Fathul Bari. Tiga riwayat yang beliau mengatakan bahwa riwayat ini saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Riwayatnya Imran Ibn Al-Husain, kemudian riwayatnya Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Demikian pula riwayat Al-Mughirah. Riwayat Al-Mughirah, kata beliau, meskipun hadis-hadis ini semuanya lemah, namun beliau memandang bahwa riwayat-riwayat ini saling menguatkan. Riwayat ini saling menguatkan sehingga hadisnya bisa dihasankan. Namun para ulama yang lain memandang bahwa hadis-hadis tersebut sangat lemah dan sebagiannya riwayatnya terjadi kekeliruan, riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil, sehingga tidak bisa saling menguatkan antara sebagian riwayat dengan sebagian yang lain, sehingga tetap saja riwayat yang menerangkan tentang adanya tasyahud setelah sujud sahwi adalah riwayat-riwayat yang lemah dan tidak bisa menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Oleh karena itu Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la ahsibut tasyahud fi sujudis sahwi yathbut, bahwa aku tidak mengetahui ada tasyahud dalam sujud sahwi dari hadis yang sahih. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Barr rahimahullahu taala, beliau mengatakan, amma tasyahudu fi sajdatay as-sahwi fala ahfadhuhu min wajhin sahihin anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tasyahud pada dua sujud sahwi, aku tidak menghafalnya sedikit pun dari riwayat yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Istidhkar. Demikian pula An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan, lam yasihha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama syai'un, bahwa tidak ada satupun yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang berkenan tentang adanya tasyahud setelah sujud sahwi. Sehingga wallahu taala a'lam, riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya tasyahud setelah sujud as-sahwi adalah riwayat-riwayat yang lemah yang tidak saling menguatkan antara sebagian riwayat dengan sebagian yang lain. Namun bagi seorang yang menganggap sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa riwayat itu bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, maka menurut pendapat yang demikian tidak mengapa. Ini disukai bagi seorang untuk melakukan tasyahud setelah melakukan sujud as-sahwi. Dan dalam hal ini insyaallah taala ada kelapangan bagi yang memilih salah satu pendapat, silahkan. Bagi yang memilih salah satu pendapat di antara dua pendapat yang mengatakan ada yang tasyahud setelah sujud sahwi atau pendapat yang mengatakan tidak ada tasyahud, maka silahkan dia melihat mana pendapat yang lebih kuat. Meskipun yang zahir bagi ana wallahu taala a'lam, dia tidak perlu mengulangi tasyahudnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Kemarin ada yang sempat menanyakan tentang masalah ketika makmum keliru, apakah dia disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi sementara imamnya tidak melakukan sujud sahwi? Ada hadis yang marfu' yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hal tersebut. Laisa 'alal imami sahwun, laisa 'alal ma'mumi sahwun. Ya, bahwa bagi makmum tidak ada sujud sahwi. Bagi makmum tidak ada sujud sahwi. Namun hadis ini dhaif. Namun pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada sujud sahwi bagi makmum selama imamnya tidak melakukan sujud sahwi, ini pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, yang diriwayatkan dari Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Syeikh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Allamah Al-Sa'di, demikian pula fatwa dari Al-Lajnah Al-Da'imah. Mereka semua berpendapat bahwa tidak ada sujud sahwi bagi makmum apabila imamnya tidak melakukan sujud sahwi, dengan dalil bahwa telah diriwayatkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terkadang mereka tentu melakukan kelupaan di dalam sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun sama sekali tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara makmum yang melakukan sujud sahwi dalam keadaan imamnya tidak melakukannya. Kemudian keadaan yang kedua, bahwa makmum diperintahkan untuk mengikuti imam. Ya, sehingga imam tentu bertanggung jawab dalam memimpin sholat tersebut. Sehingga apabila makmum sujud sahwi, seakan-akan dia menyelisihi imam disebabkan karena imam tidak melakukan sujud as-sahwi. Sehingga apabila imam tidak melakukannya, maka tidak ada sujud sahwi bagi makmum, wallahu ta'ala a'lam. Disebutkan dalam fatwa Al-Lajnatud Da'imah, satu keadaan, kecuali apabila makmum dalam keadaan masbuk. Apabila makmum dalam keadaan masbuk dan dia melakukan as-sahu, ya, setelah selesai imam sholat, maka dia menyempurnakan sholatnya, dia telah terpisah dari imam. Sehingga apabila dia telah terpisah dari imam, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan sujud sahwi, ya, apabila dia telah memisahkan diri dari imam. Dan ini keadaannya bisa dilakukan apabila seorang makmum berstatus sebagai seorang yang masbuk, yang tertinggal dari imam satu rakaat atau lebih, apabila dia melakukan sahu, barulah diperbolehkan baginya melakukan sujud sahwi. Sampai di sini insyaallah. Dengan demikian selesai pula pembahasan kita tentang hukum-hukum sujud as-sahwi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.